Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, wa ghiba fi lughati ma'nahu az-ziyadah. Dalam bahasa Arab, riba artinya adalah tambahan, sedangkan dalam syariat adalah tambahan dalam benda-benda tertentu, tambahan terlarang terkait dengan benda-benda tertentu. Riba terbagi ila qismain, dua macam: riba nasi'ah, riba karena penundaan, dan riba fadl, riba karena adanya kelebihan. Yang pertama, penjelasan tentang riba nasi'ah. Riba nasi'ah, nasi'ah diambil dari kata-kata nas'i yang artinya adalah takhiru, penundaan. Bahwa naw'an, dan itu ada dua macam. Macam yang pertama, qalbuddain 'alal mu'siri, membalik utang atas orang yang kesulitan untuk melunasi. Inilah model dasar riba di masa jahiliyah. Anna rajula yakunu lahu ala rajuli almal almuajjal. Ada seorang yang yakunu lahu, dia punya piutang, ala, yang menjadi hutang rajul, orang lain. Dan itu yang menjadi miliknya adalah almalul muajjal, harta yang tertunda. Fa idza halal ajalu, maka ketika tiba jatuh tempo pelunasan, qala lahu, maka orang yang menghutangi berkata kepada orang yang berhutang, ataqdi am turbi, engkau punya dua pilihan pada hari ini, engkau lunasi hari ini atau engkau tambahi. Lunasi hari ini, maka tidak ada tambahan. Besok-besok, maka engkau harus memberikan tambahan. Fa'in wafahu, jika dia melunasinya pada hari itu, maka tidak ada tambahan. Wa ila zada hadha fil ajali wa zada hadha fil mali. Namun jika hari tersebut tidak dilunasi, maka si penghutang, orang yang menghutangi, memberikan tambahan penguluran jatah waktu pelunasan, sedangkan orang yang berhutang harus zada, menambahi harta, harus menambahi besaran pelunasan. Yang ini kemudian karena ditunda, bolak-balik ditunda, fayatada'aful mal, maka uang yang harus dikembalikan itu berlipat-lipat, fi dhimmatil madin, dalam tanggung jawab orang yang berhutang. Dan Allah haramkan hal tersebut dengan firman-Nya, wa in kana du'usratin fanadhiratun ila maisarah, jika orang yang berhutang itu kesulitan, memang real kesulitan untuk melunasi utang pada saat jatuh tempo, fanadhiratun, maka wajib menunggu, ila maisarah, sampai dia mudah dan memungkinkan untuk membayar utangnya. Fa idza halal dainu, maka jika telah tiba jatuh tempo utang, wa kanal gharim, dan orang yang berutang itu mu'siran, orang yang memang secara realita kesulitan untuk melunasi, maka Allah lam yajuz, maka tidak boleh hutang itu dibalik badannya, ditimpakan kepadanya, sehingga dia harus ngasih tambahan karena jatuh temponya diundur. Bal yajib, bahkan wajib memberikan tambahan tempo kepadanya. Dan jika dia adalah orang yang berkecukupan, alaihil wafa'u, wajib baginya untuk melunasi, sehingga tidak ada kebutuhan untuk penambahan utang. Ketika yusril madini, orang yang berhutang itu berkecukupan, walamma usrihi, atau dia kesulitan untuk melunasi hutang. Ya, maka riba nasi'ah, riba penunda, riba nasi'ah di sini sampaikan ada dua macam. Yang pertama adalah riba dalam utang piutang, dan itu adalah riba jahiliyah. Dan riba jahiliyah itu orang itu punya utang, ketika jatuh tempo dia ngasih pilihan. Kalau Anda lunasi hari ini tidak ada tambahan, 1 juta kembali 1 juta. Tidak ada tambahan. Dan kalau Anda tidak bisa hari ini karena Anda memang kesulitan untuk melunasi, saya tunda, saya undur, saya tambahi, namun Anda juga wajib nambahi. Ini riba jahiliyah. Maka riba jahiliyah itu riba yang berjiwa sosial. Karena jika jatuh tempo di jatuh tempo yang pertama, tidak ada penambahan. 5 juta ya 5 juta. Tidak ada, asalkan orang yang berutang itu disiplin, tepat janji, kapan bisa lunasi, bulan sekian, tanggal sekian. Jika dia disiplin sesuai dengan janjinya, tidak ada penambahan. Tidak ada penambahan. Maka riba jahiliyah, riba di masa jahiliyah itu statusnya adalah hukuman karena tidak tepat janji. Status riba di masa jahiliyah adalah hukuman karena denda karena tidak tepat janji. Lo, kamu bilangnya hari ini lo. Nah, ini tanggal sekian, bulan sekian, nah ini kan hari ini. Wah, maaf, ternyata saya enggak bisa gini-gini. Ah. Kalau kamu maaf-maaf, ya tak maafkan namun ya. Kamu tak maafkan namun saya minta timbal balik maafmu. Ah, timbal balik maafku. Tak maafkan namun tambahi. Ya, maka riba jahiliyah itu keadaannya demikian. Statusnya adalah denda karena tidak disiplin. Denda karena keterlambatan untuk membayar, untuk memenuhi tanggung jawab. Oleh karena itu maka riba modern itu lebih jelek daripada riba jahiliyah. Ya. Karena tidak ada kemudian jatuh tempo satu kemudian tidak ada tambahan. Sejak awal, sejak terima duit, sudah teken kontrak, ada tambahan. Bahkan sebelum terima duit, sudah teken kontrak. Kalau sejak terima duit, sudah kena riba. Karena utang ke bank ngajukan 5 juta, itu gak bakalan cair 5 juta. Cairnya 4.500.000. 500.000-nya uang administrasi. Namun dia teranggap 5 juta. 5 juta. Maka sejak dia terima, dia sudah langsung bayar riba. Baru nerima duit itu sudah langsung bayar riba. Maka ini berlipat-lipat jauh lebih busuk daripada riba jahiliyah. Riba jahiliyah 5 juta tetap 5 juta. Pinjam duit sama rentenir jahiliyah 5 juta, namanya 5 juta. Kapan mau melunasi? Sebulan lagi. Jika pas di waktu yang dijanjikan dia bisa ngasih 5 juta rentenirnya, ya sudah, tidak apa-apa. Maka rentenir jahiliyah itu kalau pakai tolak ukur zaman sekarang, itu orang yang dermawan, itu orang sangat baik. Orang sangat baik, mau membantu orang yang kesulitan, ngasih pinjaman duit, jatuh tempo pertama, tidak ada tambahan. Masya Allah, ada orang kok baiknya kayak gini, baiknya setengah mati orang bilang. Ini baiknya, enggak ketulungan ini. Kalau rentenir jahiliyah hidup di masa sekarang, itu orang bilang, nah ini orang baik, enggak ketulungan. Padahal, ya itu, padahal itu penjahat dalam Al-Quran. Menurut Al-Quran semacam itu penjahat. Menurut perasaan orang zaman sekarang itu orang super baik. Menurut Al-Quran itu penjahat kelas kakap. Maka ini menunjukkan bahasanya perasaan tidak bisa jadi tolak ukur untuk mengukur orang baik dan tidak baik. Kemudian yang kedua, riba. Maka nasiahnya itu penundaan dalam dari sisi penundaan pembayaran pelunasan, harusnya tanggal sekian mundur jadi bulan depan. Nah, karena apa? Karena ada penundaan, maka ada penambahan. Kemudian yang kedua adalah penundaan. Anak utani min riba nasiah, jenis yang kedua dari riba nasiah adalah riba nasiah dalam jual beli, dalam barter tepatnya. Yaitu fi baik dalam tukar menukar dua jenis, yang dua jenis tersebut sama ilah riba, riba fadlnya, namun ma'at ta'khir, namun diiringi dengan penundaan penyerahan dua-duanya atau salah satu dari keduanya. Contohnya barter emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam. Maka kemudian ada salah satu yang tertunda, atau dua-duanya tertunda. Ini emas sama emas, emas yang satu diserahkan sekarang, emas yang satunya besok. Maka ini riba nasiah, ada penundaan penyerahan, atau bahkan dua-duanya. Ya, emas yang emas pertama besok, namun sudah sepakat sekarang. Emas yang kedua minggu depan. Wa kadza bai'u jinsin bin jinsin min hadzal madhkurat mu'ajjalan. Demikian juga barter jenis dengan jenis min hadzal madhkurat, dari benda-benda di atas, mu'ajjalan namun tertunda. Wa masyaraka hadzal asya' fil ilah, dan benda-benda yang terkandung padanya ilah benda ribawi di atas, ya jerima ceroha, berlaku padanya ketentuan di atas sebagaimana akan datang penjelasannya. Ya, maka riba nasiah adalah riba berkaitan dengan barter benda ribawi. Benda ribawi sejenis emas dengan emas, perak dengan perak, korma dengan korma, dan seterusnya. Dan ada 6 benda ribawi yang ada dalam hadis. Emas, perak, bur, syair, tamar, dan milah. Sedangkan benda-benda yang lain, maka nanti kita kiaskan jika ada kesamaan ilah. Maka emas dan perak dikiaskan oleh para ulama dengan mata uang. Kemudian bur, syair, dan seterusnya dilebarkan, dikiaskan pada berbagai macam barang yang dimakan, dan dia ditakar atau ditimbang. Itu yang dimaksud pemasyarakah hadil asya' fil ilah, dan benda-benda yang lain yang sama ilahnya, ya jeri majroha, nanti mengikuti ketentuan 6 benda di atas yang detailnya nanti akan dijelaskan. Artinya benda ribawi tidak hanya terbatas pada 6 yang ada dalam hadis, namun dilebarkan kepada yang lain. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang riba fadl. Riba fadl diambil dari kata-kata fadl. Fadl ibaratan adalah aniziyadah, tambahan di salah satu dari dua benda yang dipertukarkan. Iwadain, dua benda yang dipertukarkan, nah salah satunya ada yang ziyadah, ada yang lebih banyak. Dan syariat telah menegaskan haramnya riba fadl untuk 6 benda, yaitu emas, perak, bur, syair, tamar, dan garam. Maka jika dibarter salah satu dari 6 benda ini dengan yang sesama jenisnya, emas dengan emas, perak dengan perak, maka haruma tafaddulu, maka haram adanya selisih, selisih takaran atau selisih timbangan di antara keduanya, kaulan wahidan, dan ini ijma ulama. Ulama satu kata dalam masalah ini untuk 6 benda di atas. Berdasarkan hadis Ubadah ibn Samit radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, barter emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar, garam dengan garam, syaratnya mithlan bimislin, sama dengan yang sama, yaitu sama takaran atau sama timbangannya, sawa'an bisawa'in, ini penegasan, sama dengan sama, yaitu sama takaran dan sama timbangannya. Kalau emas sama sama gramnya. Yang kedua, ya dan biyadin, semuanya diserahkan di tempat. Diatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Fadalal hadis, maka hadis di atas menunjukkan haramnya barter emas dengan semua jenisnya. Baik dia madrub, madrub itu emas, madrub itu emas yang dijadikan mata uang, dinar, atau bukan madrub. Demikian juga, ya bukan madrub berarti boleh jadi batangan, boleh jadi bentuknya gelang, kalung, dan sebagainya. Demikian juga terlarang jual beli perak dengan semua jenisnya, kecuali semisal dengan semisal. Syarat yang kedua, ya dan biyadin, semuanya diserahkan di majelis transaksi. Sawaan bisawain, sama dengan sama. Demikian juga jual beli bur dengan bur, syair dengan syair, tamar dengan tamar dengan semua jenisnya, garam dengan garam, semuanya disyaratkan mutasawiyatan, harus sama. Mithlan bimislin, bahasa yang lainnya, sawaan bisawain, bahasa lainnya. Syarat yang kedua, yadan biyadin, semuanya harus diserahkan di majelis transaksi. Nah, tadi disampaikan kalau untuk 6 benda ini maka kaulan wahidan, ulama satu kata alias ijma. Maka perlu diketahui bahasanya Ibn Abbas berpendapat bahasanya riba yang haram cuma nasiah. Sehingga riba fadl menurut Ibn Abbas itu boleh. Riba fadl itu menurut Ibn Abbas tidak mengapa. Sehingga kaulan wahidan ini adalah namun perkataan Ibn Abbas ini tidak diambil oleh para ulama setelahnya, karena nas dari Nabi tegas di hadis Ubadah bin Shamit. Sehingga ijma ini, kaulan wahidan itu terjadi setelah generasi sahabat. Di masa sahabat ada Ibn Abbas yang tidak mengharamkan riba fadl. Kemudian 6 benda ini bisa kita lebarkan, wa yuqas ala hadil asya'i sittah, 6 benda ini bisa kita kiaskan, kita lebarkan kepada benda yang lain yang syarokaha, yang sama fil ilah, dalam ilah. Maka haram tafadul untuk benda-benda yang lain yang memiliki kesamaan ilah dengan benda ribawi, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun jumhur ulama berselisih pendapat untuk menentukan ilahnya. Maka apakah 6 benda ribawi ini bisa kita lebarkan ataukah terbatas hanya 6 itu? Maka kalau zahiriyah cuma 6 itu saja. Dan pendapat yang lebih tepat, pendapat jumhur yang mengatakan bisa dilebarkan. Cuma setelah mereka sepakat bisa dilebarkan, mereka berselisih. Apa patokan untuk melebarkannya? Wa sahih, dan yang benar bahasanya ilah untuk naqdain. Ilah untuk naqdain, untuk emas dan perak adalah thamaniyah. Jadi mata uang pembayaran. Jadi mata uang pembayaran. Fayuqasu alaihima, sehingga maka kita kiaskan dengan emas dan perak semua yang dijadikan sebagai athmanan, alat tukar pembayaran, semacam orok naqdiyah, semacam uang kertas al-musta'malah yang digunakan di zaman ini. Maka haram dalam uang kertas adanya tafadul, adanya perbedaan jika dibarter satu dengan yang lain, manakala itu sejenis. Yang dimaksud sejenis diterbitkan oleh satu negara yang sama. Artinya rupiah dengan rupiah itu sejenis, rial dengan rial itu sejenis, dolar dengan dolar itu sejenis. Maka itu sebagaimana emas dengan emas. Tapi kalau rupiah dengan dolar, rupiah dengan rial, maka itu berbeda jenis meskipun masih satu kelompok, kelompok emas dan perak. Itu sama, sama dengan barter emas dengan perak, perak dengan emas. Sedangkan yang benar ilah atau tolak ukur untuk enam benda yang lain, yaitu untuk bur, syair, tamar dan al-milah, tolak ukurnya adalah ditakar atau ditimbang plus ma'a kauniha mat'umatan, dimakan. Maka dimakan, namun tidak hanya dimakan, harus ditambah satu, tambah satu lagi, boleh jadi ditimbang atau dimakan dan ditakar. Nah, takaran itu bahasa kita sekarang liter minyak goreng itu benda ribawi. Benda ribawi karena dia dimakan dan ditakar. Kita beli minyak goreng 1 liter, 2 liter. Beras itu benda ribawi karena dia dimakan dan ditimbang. Tapi kalau dimakan namun tidak ditakar, tidak ditimbang, namun dihitung permen, maka itu bukan benda ribawi karena dia dimakan namun dihitung, tidak ditimbang. Maka es krim itu bukan benda ribawi berdasarkan pendapat ini, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ya, es krim berarti bukan benda ribawi. Gimana belinya? Pakai hitungan. Beli 1, 2, atau 3. 3. Beli es krim setengah kilo. Maka dia hitungan. Meskipun dimakan, namun karena pakainya dihitung, tidak ditakar atau ditimbang, maka bukan benda ribawi. Dan perlu diketahui ada juga ulama yang mengatakan kaidahnya itu adalah sekedar dimakan. Nah, asal dimakan, maka itu benda ribawi. Maka kalau pakai kaidah ini lebih luas. Es krim berarti masuk benda ribawi. Ya, permen yang bijian itu berarti benda ribawi. Namun menurut pendapat yang paling kuat ini tolak ukurnya mata'umatan, dimakan, dikonsumsi, dan dia ditakar atau ditimbang. Fayata ada al-hukmu, maka hukum riba melebar kepada masyarakaha fitilkal ilah, yang sejenis, yang sama ilahnya, yaitu benda-benda yang ditakar atau ditimbang, dan dia adalah mimma yuta'am, dan dia dimakan. Maka haram padanya riba fadl. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wal ilah dan ilah dalam haramnya riba fadl adalah ditakar atau ditimbang plus dimakan. Dan ini adalah salah satu pendapatnya Imam Ahmad. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal ini, maka semua yang punya kesamaan dengan enam benda di atas yang ada nasnya, dengan terpenuhi fitahakuk terpenuhinya ilah ini padanya, yaitu ilahnya ditakar dan dia dimakan, atau ditimbang dan dia dimakan, atau terpenuhi padanya ilah tamaniyah menjadi alat tukar pembayaran jika itu adalah untuk nukut, untuk uang, fa'ina yudakhulu ar-riba, maka dia ada riba padanya. Sehingga uang kuno itu bukan benda ribawi karena dia sudah tidak lagi tamaniyah, sudah tidak lagi menjadi taman. sudah tidak lagi menjadi alat tukar pembayaran. Sen zaman Pak Karno, itu enggak. Atau kemudian uang zaman Belanda, itu sudah tidak lagi menjadi, itu bukan benda ribawi karena bukan saman, bukan alat tukar pembayaran. Fa'inin dofa, maka jika ditambahkan kepada hal di atas, kepada ilah di atas, sudah terpenuhi ilah di atas, kemudian ternyata dan dibarter dengan itihadul jinsi dengan yang sejenis, semacam barter bur dengan bur atau barter beras dengan beras, maka terlarang dua hal, terlarang adanya selisih dan terlarang adanya yang ditunda. Semuanya harus diserahkan di majelis transaksi. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika emas dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, gandum bur dibarter dengan gandum bur, gandum syair dibarter dengan gandum syair, tamar dibarter dengan tamar, korma dengan korma, garam dengan garam, maka ada dua syarat. Mislan bimislin, harus sama takarannya atau timbangannya, ya dan biyadin, semuanya harus diserahkan di majelis transaksi. Namun jika telah memenuhi ilah di atas, yaitu ditakar dan dimakan atau ditimbang dan dimakan, namun dibarter dengan benda yang berbeda jenis, semacam gandum bur dengan syair, atau tempat kita beras dengan jagung, maka yang haram yang tidak boleh cuma satu hal saja, takjil, penundaan. Semuanya harus diserahkan di tempat transaksi. Namun boleh beda takaran dan beda timbangannya. Beda takaran dan beda timbangan tidak masalah. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika bendanya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka barterlah sesuka kalian, artinya boleh ada perbedaan takaran dan timbangan. Idza kana biyadin, namun harus terpenuhi satu syarat, semuanya harus iya dan biyadin, diserahkan di tempat transaksi. Diatkan oleh Muslim dan Abu Dawud. Jadi maksud dengan iya dan biyadin, halan, tunai, makbudan, diserah terimakan di majelis sebelum salah satunya meninggalkan yang lain. Wa ini tarlafa al-ilah wal-jinsu, namun jika ilahnya berbeda dan jenisnya berbeda, maka boleh dua-duanya. Selisih boleh, penundaan boleh. Contohnya, ketika emas dibarter dengan bur, atau perak dibarter dengan syair, atau bahasa kita rupiah ditukar dengan beras, maka boleh dua-duanya. Maka boleh tertunda. Ya, boleh jadi uangnya sekarang, rupiahnya sekarang, berasnya besok. Atau berasnya sekarang, uangnya besok, tidak apa-apa. Ya, dan ya tentu takarannya, timbangannya beda. Ya, maka ini tidak mengapa. Kemudian sumalina alam, hendaklah kemudian diketahui, hendaklah kita ketahui bahasanya, tidak boleh barter benda yang ditakar dengan sejenisnya kecuali harus menggunakan takaran, yang ditimbang dengan sejenisnya kecuali harus pakai timbangan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, emas dengan emas, timbangan dengan timbangan, perak dengan perak, timbangan dengan timbangan, bur dengan bur, takaran dengan takaran, syair dengan syair, takaran dengan takaran. Diatkan oleh Muslim. Maka jika khulifa diselisihi parameter syar'i, yaitu takaran ataukah timbangan, maka tidak akan terwujud padanya kepastian kesamaan. Oleh karena itu tidak boleh membarter benda yang ditakar dengan yang sejenis. Misalnya kurma dengan kurma, namun yang satu itu jelas takarannya, kemudian yang kedua itu jazafan pakai taksiran. Setumpuk, ini kurma setumpuk, ini kurma 5 kilo. Ini ya kurang lebih 5 kiloan lah. Enggak boleh. Ini di yang ini ditakar, yang di, itu juga harus ditakar. Enggak boleh ini ditakar itu taksiran. Atau ini taksiran itu takaran, enggak boleh. Demikian juga wala bai', tidak boleh menukarkan barang yang ditimbang dengan sesama jenis namun jazafan. Pakai taksiran atau dua-duanya taksiran atau salah satu taksiran. Li adamil ilmi tibitasawi. Karena jika dua-duanya taksiran atau salah satunya ada yang taksiran, maka adamil ilmi tibitasawi, kita tidak tahu secara pasti adanya kesamaan takaran atau timbangan. Dan kaidah penting dalam riba fadl, al jahlu bitasawi kal ilmi bitafaduli. Ini kaidah. Al jahlu bitasawi, ketika kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan ini sama takarannya atau timbangannya, berarti al ilmi, kita yakin dan tahu kalau ini beda takarannya dan timbangannya. Berarti tidak memenuhi syarat kesamaan takaran dan timbangan. Nah, kalau ini kita tidak tahu apakah ini sama ataukah tidak, maka itu dihukumi sama dengan kita tahu kalau ini adalah berbeda takaran dan berbeda timbangan. Dan itu tidak boleh, harus ada kesamaan takaran dan kesamaan timbangan. Ya, maka berkaitan dengan barter benda ribawi, maka tadi kalau berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit ada 6 benda ribawi. Namun untuk mempermudah kita katakan 6 benda ribawi ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok emas dan perak, demikian juga bisa kita lebarkan kepada semua yang samaniyah. Jadi alat tukar pembayaran. Kemudian kelompok yang kedua, kelompoknya bur, syair, kemudian tamar dan milah. Ini kelompok yang kedua, dan kita lebarkan dengan dimakan plus ditakar atau ditimbang. Nah, untuk benda ribawi ini, baik yang mansus, baik yang 6 atau yang lain, minyak goreng, kemudian mentega atau yang lain, beras dan sebagainya, maka kalau dibarter dengan sesama jenisnya, beras dengan beras, minyak goreng dengan minyak goreng, mentega dengan mentega, kurma dengan kurma, maka harus memenuhi 2 persyaratan. Persyaratan yang pertama harus sama takarannya atau timbangannya, dan ini harus pakai al-ilmu, yakin kalau takarannya dan timbangannya sama, tidak boleh pakai taksiran. Harus yakin ala ilmu kalau takarannya dan timbangannya itu sama. Dan perbedaan mutu tidak dilihat. Untuk benda ribawi, perbedaan mutu tidak dipertimbangkan. Nih, maka ini mau mentega cap ABC sama mentega apa, nah, harus sama. Ini setengah kilo, yaitu setengah kilo. Kalau mau di barter. Beras rojo lele sama kemudian IR, maka kalau mau dibarter 5 kilo dengan 5 kilo harus sama takarannya atau timbangannya. Kemudian yang kedua, semuanya telah diserah terimakan sebelum terjadi perpisahan tempat. Sebelum terjadi perpisahan tempat, semuanya harus diserahkan, sehingga semua harus diserahkan. Kemudian yang kedua, ketika itu barter dengan yang lain, dengan benda ribawi yang lain, namun masih satu kelompok. Maka misalnya kelompok makanan, kelompok makanan mentega dengan minyak goreng, mentega dengan beras, atau emas dengan perak, rupiah dengan rial, maka syaratnya cuma satu, harus semuanya diserah terimakan sebelum berpisah. Kalau besaran boleh ada selisih, boleh ada selisih. Menteganya boleh jadi cuma karena mentega mahal seperempat kilo, minyak gorengnya karena minyak goreng curah 5 kilo, tidak apa-apa. Namun semuanya harus diserahkan di majelis transaksi. Semuanya harus diserahkan di majelis transaksi. Oleh karena itu tidak boleh jual beli emas online. Maka rupiah dengan emas itu satu kelompok, cuma beda barang. Maka beda tidak masalah. Beda tidak masalah. Namun semuanya harus diserahkan di tempat transaksi. Tidak boleh yang satu dibayar uangnya dikirim sekarang pakai internet banking, cret langsung masuk. Non emasnya baru masuk ke tempat saya minggu depan. Makanya tidak memenuhi kriteria kalau harus diserah terimakan pada saat terjadi kesepakatan. Sebelum kesepakatan itu ditutup, maka semuanya sudah harus diserahkan. Kemudian yang ketiga, kalau beda barang, beda jenis, namun antar kelompok, dua aturan di atas tidak berlaku. Rupiah dengan beras, maka dua aturan di atas tidak berlaku. Aturan harus sama dan aturan harus diserahkan di majelis transaksi, tidak berlaku. Maka rupiah dengan beras bebas. Maka boleh jadi rupiahnya sekarang kemudian berasnya sekarang, atau rupiahnya sekarang kemudian berasnya minggu depan, atau berasnya sekarang kemudian rupiahnya minggu depan, tidak masalah. Karena ini sudah antar kelompok, sudah antar kelompok, maka tidak berlaku dua kriteria di atas. Tidak berlaku dua kriteria di atas. Namun yang harus diperhatikan, namun tidak boleh dua-duanya itu tertunda. Yang boleh cuma salah satu, rupiah sama beras. Maka boleh jadi rupiah sekarang berasnya minggu depan, atau beras sekarang rupiahnya minggu depan. Namun tidak boleh dua-duanya minggu depan. Sudah sepakat sekarang, rupiahnya besok Senin, berasnya Jumat depan. Tidak boleh. Sekarang cuma apa? Kita cuma sepakatan aja, kita cuma deal saja. Namun deal yang tidak mengandung konsekuensi penyerahan apapun. Maka ini tidak boleh. Ini namanya baik dain bidain. Ini dain artinya tertunda. Dain dengan dain. Ini tertunda, ini tertunda. Duitnya tertunda, barangnya tertunda. Tidak boleh dua-duanya tertunda. Harus ada salah satu yang diserahkan di majelis transaksi. Boleh jadi uangnya diserahkan di majelis transaksi, atau barang yang diserahkan di majelis transaksi. Namun kalau uangnya itu minggu depan, kemudian barangnya dua minggu depan, dua minggu lagi, maka ini namanya dain bidain. Baik dain bidain. Tukar menukar, ini dain, ini tertunda, dan ini dain, ini juga tertunda. Ini haram bil ijma', haram dan batal bil ijma', haram dan batal dengan sepakat seluruh ulama. Maka harus ada salah satu yang diserahkan di majelis transaksi. Kalau tidak uangnya, barangnya. Demikian juga kalau barter benda yang dua-duanya bukan benda ribawi. Nah, maka ya tentu aturan dua di atas tidak berlaku. Nah, benda ribawi namun antar kelompok saja tidak berlaku. Apalagi jika itu bukan benda ribawi. Besi sama pasir. Nah, itu bukan benda ribawi. Besi sama motor, barter. Maka tidak ada ketentuan harus ada, harus diserahkan di majelis transaksi, tidak ada. Namun ketentuannya ingat tadi, tidak boleh bain dain bidain. Tidak boleh bain dain bidain. Motor dengan pasir, ya motornya serahkan sekarang, pasirnya minggu depan, tidak apa-apa. Jadi kalau cuma deal tanpa ada penyerahan salah satu dari dua yang dipertukarkan, maka itu baik dain bidain yang haram dan tidak sah bi ijma'il fuqaha. Ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang money changer atau sharaf, tukar menukar mata uang. Tsumma inna sharafa, kemudian sharaf adalah baik menukarkan naqdin, mata uang binakdin dengan mata uang yang lain. Boleh jadi sama jenisnya, rupiah dengan rupiah, awikhtalafa atau berbeda jenis, rupiah dengan rial atau rupiah dengan dolar. Dan yang namanya uang tersebut, mata uang tersebut boleh jadi adalah emas atau perak atau aurok naqdiyah atau uang kertas al-muta'ammal yang dipakai di zaman ini. Maka uang kertas itu tak khudu mengikuti hukum emas dan perak, karena uang kertas itu memiliki kesamaan dengan emas dan perak dalam ilah riba, yaitu apa? Tsamaniyah, menjadi alat tukar pembayaran. Maka jika uang dibarter dengan uang, semacam emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang kertas dengan uang kertas yang sejenis, semacam dolar dengan dolar, atau dirham kertas Saudi dengan dirham kertas Saudi, ya, maka wajib pada saat itu adanya kesamaan kadar plus takobut dan plus serah terima di majelis transaksi. Kalau rupiah dengan rupiah, ya, maka 10.000 dengan 10.000. Tidak boleh kemudian itu 10.000-nya kertas, satu lembar 10.000, kemudian yang satu ini recehan karena recehan berat 100-100 atau maka karena ini ngerepoti orang yang punya duit, terus jadinya ini 12.000. Nggak boleh. Kalau ini 10.000 kertas mau dibarter dengan pecahan 500-an atau 100-an, maka itu 10.000 dan ini 10.000. Kemudian takabut fil majlis. Dan serah terimanya di majlis transaksi. Sebelum salah satu meninggalkan tempat, semuanya harus sudah diserahkan. Namun jika baik kita barter uang dengan uang yang berbeda jenis, misalnya dirham Saudi, kertas dengan dolar Amerika, atau emas dengan perak, maka yang wajib pada saat itu cuma satu poin saja, yaitu hulul, yaitu tunai dalam pengertian takobut fil majlis. Semua sudah diserah terimakan di majlis transaksi. Dan boleh adanya tafadul selisih dalam kadar. Realnya 3.000, realnya apa, rupiahnya 3.000, cuma dapat 1 real. Cuma dapat 1 real, 3.000 sama 1. Ini kadarnya beda. Nah, ini tidak mengapa karena beda jenis. Namun syaratnya satu, yaitu semuanya sudah diserahkan saat majelis transaksi. Sebelum salah satu pergi, semuanya sudah beres. Wa kadza, demikian juga idza bi'a, jika dibarter huli. Huli itu perhiasan dalam bentuk gelang, kalung, cincin, itu namanya huli. perhiasan yang terbuat dari emas dibarter dengan dirham perak atau dengan uang kertas warqin naqdiyyin, maka wajib ada satu, terpenuhi satu ketentuan, yaitu hulul, tunai, yaitu serah terima di majelis transaksi. Demikian juga jika ada huli, ada perhiasan dari perak dibarter dengan emas, batangan sama. Maka ketentuannya sama. Kalau gramnya boleh beda. Ini peraknya 10 gram perak, dapat emasnya cuma 1 gram. Maka tidak mengapa, namun semuanya harus diserahkan saat terjadinya kesepakatan. Namun idza bi'a, jika dibarter al-huli, perhiasan dari emas atau perak dibarter dengan sesama huli, atau dibarter dengan nakat, dengan uang namun sejenis. Ini ada perhiasan perak dibarter dengan uang perak, perhiasan emas dibarter dengan emas, semacam ayuba dibarter perhiasan emas, perhiasan terbuat dari emas dengan emas batangan, atau perhiasan dari perak dengan perak batangan, maka wajib ada dua ketentuan, yaitu sama timbangannya dan hulul dan tunai. Dan tunai di sini artinya adalah taqabut fil majlis. Maka wawunya namanya wawu tafsiriyah. Ini namanya wawunya di sini namanya wawu tafsiriyah. Hulul tunai wa, wanya di sini artinya yaitu, karena wawunya wawu tafsiriyah. Yaitu yang dimaksud dengan tunai at-taqabut fil majlis. Semuanya sudah diserahkan pada saat majelis kesepakatan. Wa khatar riba, dan bahaya riba sangatlah besar, tidak mungkin orang terjaga darinya kecuali dengan mengetahui hukum-hukumnya. Dan siapa yang tidak mampu mengetahui hukum-hukumnya secara langsung karena dia bukan ulama, bukan penuntut ilmu, wajib bertanya kepada orang yang berilmu. Tidak boleh dia yukdim, melangkah melakukan satu muamalah kecuali setelah dia pastikan bebasnya muamalah tersebut dari riba, supaya selamat agamanya dan selamat dari azab Allah yang Allah ancamkan kepada al-murabin, orang-orang yang melakukan transaksi riba. Tidak boleh sekedar ikut-ikutan banyak orang dalam apa yang mereka lakukan min ghaib basiratin, tanpa ilmu, terutama di zaman kita ini. Yang banyak di zaman ini tidak peduli dengan jenis profesi, jenis usaha. Dan Nabi SAW mengabarkan bahasanya di akhir zaman akan banyak penggunaan riba. Siapa yang tidak memakannya maka dia mendapatkan debunya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain. Namun hadis ini secara sanad dhaif, meskipun secara makna boleh jadi kita katakan ada sisi benarnya, namun secara sanad dhaif. Dan di antara contoh praktek ribawi kontemporer adalah pembalian utang pada orang yang kesulitan untuk melunasi. Idza halla, jika tiba jatuh tempo dan dia tidak punya sadadun, uang pelunasan, zida ali adain, ditambahkan utang badannya dengan kamiyat, dengan nominal tertentu atau nisbah muayyanah, persentase tertentu sesuai dengan penundaan. Dan ini adalah termasuk riba jahiliyah dan ini adalah haram dengan sepakat kaum muslimin. Beliau menyinggung tentang masalah kredit. Ketika angsuran di bulan ini harusnya harusnya tanggal 5 itu dibayar, ternyata tidak bisa tanggal 5. Maka kemudian per hari ada denda 5.000 misalnya. Maka ini riba jahiliyah. Dan ini kalau ini berarti pakai kamiat, berarti pakai nominal tertentu. Hukumannya pakai nominal tertentu. Ini harusnya tanggal 5, maksimal tanggal 5 cicilan kredit harus sudah diserahkan. Enggak bisa, maka per hari ada tambahan 5.000. Ya, berarti ini berarti tambahannya pakai kamiyat, pakai nominal tertentu. Boleh jadi tambahannya pakai nisbah muayyanah, pakai persentase tertentu. Maka ini adalah riba jahiliyah, termasuk dalam firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang yang betul-betul beriman. Jika kalian tidak mau melakukannya, meninggalkan riba, umumkanlah peperangan dan permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Jika kalian bertobat dari riba, untuk kalian, pokok modal kalian, sehingga kalian tidak menzalimi, tidak pula dizalimi. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka tunggu sampai waktu mudahnya. Maka dalam ayat yang mulia ini terdapat sejumlah ancaman bagi pelaku riba. Yang pertama, Allah memanggil hamba-hambanya dengan nama iman, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian di akhir ayat, jika kalian orang yang beriman. Maka ini menunjukkan bahasanya melakukan riba tidaklah layak bagi orang yang beriman. Yang kedua, bertakwalah kalian pada Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang melakukan riba tidaklah bertakwa kepada Allah dan tidak takut kepada Allah. Tinggalkanlah sisa riba, artinya utruku tinggalkanlah. Di sini ada perintah untuk meninggalkan riba dan perintah menunjukkan hukum wajib. Fadalah, maka menunjukkan orang yang melakukan riba dia telah durhaka terhadap perintah Allah. Dan yang keempat, Allah a'lana mengumumkan peperangan kepada orang yang tidak mau meninggalkan muamalah dengan riba. Allah katakan jika kalian tidak mau melakukannya, yaitu meninggalkan riba, maka ketahuilah adanya peperangan dan permusuhan dari Allah dan Rasulnya. Artinya ketahuilah bahasanya kalian pada hakikatnya memerangi Allah dan Rasulnya, dan siapa saja yang memerangi Allah dan Rasulnya tentu dia tidak akan menang. Yang kelima, Allah sebut orang yang melakukan riba atau rentenir adalah orang yang zalim. Hal itu ada dalam firman Allah Ta'ala, la tadlimuna wa la tudlamun. Kemudian di antara bentuk riba adalah utang bil faedah dengan bunga. Yaitu dengan mengutangi seseorang syai'an sesuatu dengan syarat dia yufihi melunasi akthar lebih banyak daripada dia yang dia dapatkan. Atau yadfa ilaihi, atau dia serahkan kepada orang yang berutang tadi mablaghan minal mal, sejumlah uang. Ala dengan perjanjian ayufiyahu, hendaklah dia lunasi lebih banyak daripada yang dia terima dengan persentase tertentu, sebagaimana yang makmul dipraktekan di banyak bank. Dan ini adalah riban sharihun, riba nyata. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama pokoknya asal ditambahi lebih banyak. Bisharti ayufiyahu akhtar minhu. Ini pak, saya utangi, saya pinjami duit 5 juta. Ya, tolong ya, tahu diri lah. Nah, tahu diri. Nah, dia enggak nyebut nominal tertentu, enggak menyebut persentase tertentu. Pokoknya cuma tahu diri. Ya. Dan itu artinya apa? Kembalikan dalam jumlah yang lebih banyak. Itu riba. Enggak harus disyaratkan harus tambah sekian persen dah. Yang penting bisyarti ayufiyahu akthar minhu. Kalau yang kedua itu lebih terang-terangan. Nah, ini 5 juta besok kembalikannya tambah sekian persen. Falpunuk makabang itu tegak di atas landasan pokok bank adalah akdi sofakot, mengadakan sofakot transaksi al-qurud, utang piutang antara pihak bank dan orang-orang yang punya kebutuhan. Atau arbabut tijarat berarti apa? Pengusaha. Maka orang yang utang bank itu ada yang dawul hajat, orang yang punya kebutuhan karena anak mau masuk sekolah dan sebagainya. Ada juga orang yang pinjam uang di bank itu arbabut tijarat, mereka para pengusaha. Ashabul masani, para pemilik pabrik. Walhiraf, hiraf artinya profesi, mukhtalifah, berbagai macam profesi. Maka bank memberikan kepada mereka-mereka sejumlah harta nadhir faidah muhaddadah, namun dengan kompensasi nadhir, kompensasi faidatin muhaddadatin, bunga tertentu. Nih, bunga, bunga bank dalam bahasa Arab itu faidah, dan namanya nama yang indah dan bagus, faidah, bermanfaat. Nah, binisbah mi'awiyah, dengan nisbah mi'awiyah itu persentase. Wa tasdatu hadhihi nisbah, dan persentase ini bertambah dalam kondisi ta'akhur, menunda sajadat pelunasan di waktu yang telah ditentukan. Ya, sehingga terkumpul dalam dalam hutang piutang dengan riba, dengan bank, dua jenis riba. Riba fadl dan riba nasi'ah. Ya, riba fadl dan riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah dalam artian hukuman, denda. Ya, harusnya tanggal 5 itu sudah cicilan, maka mundur itu nambah. Ya, ini berarti nasi'ah. Dan ada riba fadl. Ya, riba fadl 5 juta menjadi 5.500.000 misalnya. Ya, maka ini fadl apa, selisih nilai. Ini 5 juta, ini 5.500.000 atau 6 juta. Dan ada nasi'ah dalam artian penunda apa, riba karena penundaan, yaitu hukuman karena keterlambatan dalam membayar angsuran. Maka dalam bunga, dalam ribanya bank itu ada dua jenis riba sekaligus. Kemudian terjadi antara termasuk kegiatan riba adalah apa yang juga terjadi di bank, minal ida bil faidah, yaitu menabung namun mendapatkan bunga. Wail wada'i, itulah titipan asabita yang permanen, ila ajalin, sampai batas waktu tertentu. Nih. Namun tidak disyaratkan harus permanen. Kalau titipan yang permanen sampai waktu tertentu, namanya apa di tempat kita? Deposito. Namun tidak harus deposito. Ya. Statusnya sama, mau deposito atau non deposito sama saja. Ya tasarrafi al banku, dan ketika uang itu telah diterima oleh bank, maka bank itu bisa ya tasarruf mengatur-ngaturnya. Mengatur-ngaturnya segendak yang dia inginkan, ila tamamil ajali, sampai tibanya batas waktu, yaitu batas waktu deposito. Boleh jadi ada deposito deposito 3 bulan, 6 bulan. Wa yadfa, nanti kemudian setelah batas waktu itu tiba, setelah 3 bulan, maka bank akan memberikan kepada pemilik deposito faidah tsabitah, bunga yang bersifat tetap, di nisbah muayyanah dengan perbandingan tertentu, fil mi'ah, dalam angka 100, yaitu persentase. Semacam 10% atau khamsah fil mi'ah, khamsah fil mi'ah artinya 5%. Atau asara fil mi'ah 10%. Dan saya katakan, dan semisal itu pula apa, tabungan yang bukan deposito, tidak ada bedanya. Maka dalam, dan perlu diketahui, ketika kita menabung, yang jadi rentenir itu nasabah. Nah, nasabahnya itu rentenir yang menerima bunga. Ya, kalau kita pinjam duit sama bank, banknya yang jadi rentenir. Namun kalau kita nabung, kita yang jadi rentenir. Nah, karena itu maka pada dasarnya menabung itu tidak boleh. Hukum dasarnya, menabung tidak boleh. Maka kalau orang cuma duitnya 500, 1 juta, simpan aja di rumah. Ya. Namun kalau orang itu duitnya banyak dan nyimpan di rumah, itu masalah di zaman ini. Maka para ulama membolehkan untuk nabung di bank karena alasan darurat. Jadi menjadi rentenir boleh karena darurat, kan? Bahasa bebasnya demikian. Boleh jadi rentenir karena alasan darurat. Dan para ulama berselisih pendapat tentang bolehkah tentang masalah ngambil bunganya. Apakah bunganya boleh diambil tentu tidak untuk kepentingan pribadi, ataukah sama sekali tidak boleh diambil, tinggalkan di bank. Maka kalau saya menurut Thaimin, tidak boleh untuk mengambil bunga. Saya menurut Thaimin belum punya fatwa panjang lebar 3 lembar atau 4 lembar, ya, memberikan alasan macam-macam, membantah yang membolehkan. Bunga wajib tinggalkan di bank. Ini pegangan pokok beliau, fadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Allah biarkan, tinggalkan, masa kita katakan ambil. Al-Saymin tidak boleh bunga itu tinggalkan di bank, tidak boleh diambil. Namun namun ada pandangan yang lain dalam masalah ini. Semisal pandangan Syekh Ibnu Baz, kalau enggak salah itu juga Lasnah Da'imah, Syekh Abdul Al-Jibri membolehkan untuk mengambil bunga, namun tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kepentingan pribadi, namun disalurkan untuk kegiatan sosial dalam rangka untuk membuang bunga, uang haram, dan bukan untuk bersedekah. Kemudian di antara bentuk transaksi riba adalah bai'ul ainah, jual beli ainah, yaitu menjual satu barang dengan harga tertunda kepada seseorang, kemudian kembali, summa ya'ud, kemudian menariknya dan membeli kembali, bithamanin halin, dengan harga yang tunai, namun lebih rendah daripada harga tidak tunai. Kegiatan semacam ini disebut bai'ul ainah, karena mustari silah, pembeli barang tadi yang membelinya sampai batas waktu tidak tunai, dia ya'khudhu, dia mendapatkan sebagai ganti barang yang dia beli ainan. Ainan di sini maknanya naqdan hadiran, uang cash. Dan jual beli dalam bentuk semacam ini hakikatnya adalah hilah tipu daya untuk bisa tawasul menuju riba. Dan terdapat larangan untuk melakukan hal ini dalam sejumlah athar dan riwayat dari salaf yang banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian berjual beli dengan metode inah, kalian pegangi ekor-ekor sapi, kalian puas dengan pertanian, dan kalian tinggalkan jihad, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dinilai sahih oleh Al-Albani di silsilah Shahihah nomor hadis 11. Waqal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang pada manusia satu masa di mana mereka menghalalkan riba dengan cara jual beli. Maka jual beli inah satu hal yang haram. Saya jual barang pada daris misalnya, handphone, dan bayarnya sebulan lagi setelah barang itu saya kasihkan, maka daris sebulan lagi punya kewajiban untuk ngasih kepada saya uang sebanyak 1 juta. Kemudian setelah handphone itu saya serahkan pada daris, saya beli lagi dengan harga cash namun lebih rendah. Saya beli kembali. Ini kan udah HP-mu. Nah, ini sekarang saya beli. Karena dalam Islam kepemilikan itu berpindah dengan semata-mata kesepakatan, transaksi, bukan masalah pembayaran. Itu masalah utang. Ini kan sudah jadi milikmu. Nah, sekarang saya beli lagi. Saya membeli barang jadi milikmu. Tak beli dengan 800 ribu cash. Maka saya serahkan duit 800 ribu. Dan saya terima handphone yang tadi memang asli yang milik saya. Apa yang terjadi? Dapat uang 800 ribu, namun bulan depan dia harus ngasihkan ke saya 1 juta. Kalau orang melihat zahirnya, maka tidak ada masalah dalam transaksi ini. Tidak ada pelanggaran terhadap kaedah-kaedah jual-beli. Kalau orang itu melihat sepotong-sepotong, yang pertama jual beli tidak tunai dalam aturan Islam dengan kesepakatan hak kepemilikan telah berpindah, masalah pembayaran itu masalah utang, tidak masalah. Transaksi pertama tidak ada masalah, dan dilihat transaksi yang kedua juga tidak ada masalah. oh ini barang milik Daris, kemudian saya beli. Tidak ada masalah, saya beli tunai, tidak ada masalah. Kalau dilihat sepotong-sepotong, tidak jadi satu rangkaian, tidak ada masalah. Itu baru kelihatan bermasalah ketika kita melihatnya sebagai satu kesatuan. Oh, ternyata adalah saya ngasih uang 800 ribu, namun minta kembalian satu bulan besok 1 juta. Ada penambahan 200 ribu. Maka dalam transaksi ini, kalau saya mau membeli kembali handphone saya, karena ternyata saya menyesal, karena itu handphone penuh dengan kenangan, saya menyesal kemudian menjualnya kemarin, tadi tidak pikir panjang-panjang untuk menjualnya, maka pilihannya cuma dua. Pilihannya dua. Dibeli cash dengan harga yang sama atau lebih mahal. 1 juta. 1 juta. Atau lebih mahal, 1.200.000. Kalau di bawahnya tidak boleh. Kalau mau boleh, bisa boleh, namun harga sama atau lebih besar. Sehingga kalau saya beli lagi kemudian 1 juta, ya, saya menyerahkan pada Daris uang 1 juta, handphone saya ambil, dan Daris di sini kemudian dapatkan keuntungan, bisa memanfaatkan duit 1 juta, nanti baru dikembalikan bulan depan, dia kembalikan ke saya 1 juta. Selama sebulan ini dia bisa memanfaatkan uang tersebut. Nanti dia baru kembalikan berdasarkan perjanjian yang pertama, transaksi yang pertama kan bulan depan. Bulan depan dia bayar 1 juta. Atau ya, saya beli dengan harga yang lebih mahal, kalau mau. Kalau mau, ya, saya beli, pokoknya lepaskan. Enggak, kalau 1.200.000, saya lepas. Nah, kalau enggak. Nah, sudah, HP kenangan, ya sudah. Ya, 1.200.000. Saya serahkan 1.200.000 sekarang, saya minta kembali handphonenya, dan bulan depan dari cukup ganti, nyerahkan pada saya duit 1 juta saja. Untung 200.000. Ya, fahdharu min dukhuli riba, maka waspadalah dengan masuknya unsur riba dalam muamalah kalian dan bercampurnya dengan harta kalian, karena memakan riba dan mengambil riba adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Dan tidaklah terang-terangan riba dan zina di satu masyarakat kecuali akan terang-terangan nampak di tengah mereka kemiskinan dan penyakit-penyakit yang mustaksiah yang sulit diobati dan kezaliman penguasa. Dan riba itu membinasakan harta dan menghancurkan keberkahan harta. Dan Allah Subhanahu wa taala syaddadal wa'id, memberikan ancaman yang keras kepada orang yang memakan riba. Dan Allah jadikan memakan riba itu min akhbasil khaba'is, hal menjijikan yang paling keji dan dosa besar yang paling besar. Terus apa itu? Wa bayyana uqubatal murabi, dan Allah jelaskan hukuman rentenir di dunia dan di akhirat. Dan Allah kabarkan kalau rentenir itu memerangi Allah dan Rasulnya, maka hukumannya di dunia adalah dihapusnya keberkahan hartanya. Wa yu'arridahu, dan Allah jermuskan hartanya ke dalam kehancuran. Wa zawal, dan hancur. Maka betapa banyak Anda mendengar hancurnya harta dalam jumlah yang besar karena sebab kebakaran, tenggelam, ataukah faidon, banjir, dan jadilah orang yang menjadi miskin di tengah-tengah masyarakat. Dan jika bakiat bertahan harta ribawi ini di tangan para rentenir, maka itu adalah harta yang hilang berkahnya. Mereka tidak bisa mendapatkan manfaat darinya sedikit pun. Non, mereka cuma yukosuna, disusahkan dengan letih-letihnya. Dan mereka harus memikul perhitungannya. Dan mereka akan merasakan dan masuk pada siksaannya. Wal murabi, dan rentenir, baik itu bank ataukah bukan bank, adalah pihak yang dimurkai, ya, dimurkai oleh Allah dan tidak disukai oleh sesama, karena dia maunya mengambil dan tidak mau memberi, maunya mengumpulkan, wayamnak, dan pelit, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Dia adalah syahihun, orang yang pelit, jasun, orang yang rakus, jemu'un, orang yang semangat kumpulkan harta, manu'un namun pelitnya tidak ketulungan. Tanfiru mihul kulub, hati pun tidak suka dengan orang semacam ini. Wayambuduhul mujtama', dan masyarakat yang masih bersih hati-hatinya akan membuang orang semacam itu. Wahadi ukubatun ajilatun, dan itu adalah hukuman segera di dunia. Sedangkan hukuman yang ajilah tertunda di akhirat, asyaddu wa abqa, lebih keras dan lebih abadi. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Wa madzaka, dan tidak hal tersebut ada dan terjadi illa, kecuali karena riba adalah maksabun, jalan untuk mencari keuntungan, khabisun yang busuk, wasuhtun dharun, dan harta haram yang berbahaya. Wa kabusin tsaqilin 'alal mustama'at basyariyah, dan beban yang berat atas masyarakat manusia. Ya, demikian yang kita baca dan kita kasih kesempatan sore hari ini untuk ahkam bai'ul usul kita lewati, kemudian ba'u thimar juga kita lewati, wadu' jawa'ih kita lewati. Kita langsung kemudian nanti akan berpindah ke ahkamul qarat. Ya, untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas al-qarat, utang piutang, dan ini masih punya sambungan yang sangat erat dengan riba. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang adab dan etika dan aturan utang piutang. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ridwan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.